Novan. Iya Ken, ini jadinya gue ngisi yang mana? Lo jadi Justin aja deh, gue yang ngerem. Oh oke okay. Hari gini tuh yang susah bukan nyari kado, tapi perawannya. Perawan mau nyari di mana-mana kok susah banget. Perawannya, perawannya. Tapi banyak juga cowok gak perjaka. Kenapa yang dimasalahin cewek aja? Itu kan enggak adil namanya. Perawannya, weo, weo. Perawan, weo, weo. Dimasalahkan, weo, weo. Perawan, weo, weo. Dimasalahkan. Kapok, mending gue jadi jomblo daripada dapet jando. Walaupun jando bikin mata melotot, tapi gue lebih suka gadis yang hot. Pergaulan bebas sedang marak, makin banyak cowok yang gak punya otak. Belum aja jadian namain nyosor. Emang dasarnya lu cowok pikiran kotor. Yang cewek ayo juga tutup aurat, biar yang cowok-cowok pada tobat. Jangan sampai karena lu nafsu sesaat, anggap perawan perkannya. Hari ini tuh yang susah bukan nyari kado, tapi perawannya. Perawan mau nyari di mana-mana kok susah banget. Perawannya, perawannya. Tapi banyak juga cowok gak perjaka. Kenapa yang dimasalahin cewek aja? Itu kan enggak adil namanya. Perawannya, weo, weo. Perawan, weo, weo. Dimasalahkan, weo, weo. Perawan, weo, weo. Dimasalahkan. Lu ke cowok jangan suka nempel, keganjenan sama cowok entar lu dipelet. Apalagi nanti kalau mainnya santet, hilang harga diri lu karena isi dompet. Modal make up tebel, muka ala kucok, dasar cewek gatel. Kalau udah telat, nanti pasti nyesel. Nanti kan gak asik, udah gak disegel. Oke, cow, cow, cow, cow, cow banyak yang cuma hanya mementingkan nafsu birahinya. Tiap ke kamar mandi, lihat Audrey Bitoni, cowok-cowok gak perjaka. What's up internet, nama gue Kirestina. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa cek channelnya Irfandi Hafiz, karena dia kreator Pardi juga. Terus kalau kalian mau kaos Justin Bieber original, kalian bisa langsung follow Instagramnya. Terus besok atau lusa gue bakal ngupload gimana caranya gue bikin parodi. Jadi buat kalian yang kepo, stay tune terus di channel ini.